Artis mudanya Jawa Timur toh, asli kelahiran kota sejarah Mojokerto. Artis termudanya Jawa Timur, ada SNP Indonesia, ada Ramayana Maxton Soteng, Jihan Audi New Palapa. Selamat siang Tegal, SNP Indonesia goyangnya. Bareng-bareng lupa apa. Tres. suka.